السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن ضلال في النار. Kita akan masuk ke bahasan bab sholat. Dan sebagaimana sudah kita ketahui bersama-sama di kelas hadis, sebenarnya kita sedang membahas 5 waktu sholat yang wajib, dan lagi membahas tentang doa terakhir sebelum salam. Dan kita masih membahas di sana kitabul kabair, dosa-dosa besar, dan itu sampai selesai insyaallah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahasan kelas hadis di bab sholat juga, tetap di bab sholat, dan kita lanjutkan setelah sholat 5 waktu. Tepatnya hari ini kita akan masuk di sholat wajib selain 5 waktu, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat. Jumat diambil daripada nama hari, diambil daripada nama hari, dan ini sudah dijelaskan ya di dalam banyak hadis tentang nama hari Jumat. Ya, nama hari Jumat. Dan istilah nama hari seperti Senin, Selasa, ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad itu sebenarnya sampai hari ini disepakati ulama diambil daripada sejarah Islam. Karena memang dalam Islam disebutkan Al-Ithnain, Was-Sulatha, Wal-Arbiya, Wal-Khamis, Wal-Jum'a, Was-Sabt, Wal-Ahad. Itu memang istilah daripada hari-hari di zaman Nabi alaihissalam. Jumat ini ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh ahli sunan, kata Nabi alaihissalatu wassalam, orang-orang Yahudi telah memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Orang-orang Nasrani memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka. Dan Allah memberikan taufik kepadaku, memberikan kemudahan kepadaku untuk memilih hari Jumat sebagai hari raya umatku. Ini sebuah hadis menjelaskan landasan hari Jumat sebagai hari raya. Juga ada beberapa riwayat yang lain yang sahih menjelaskan Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan hari Jumat adalah hari raya muslimin. Berarti selain Idul Fitri dan Idul Adha, juga ada hari raya mingguan bagi kaum muslimin, yaitu hari Jumat. Yaitu hari Jumat. Saya sudah jelaskan tadi bahwasanya Jumat adalah nama hari. Dan juga Jumat ini Allah berikan atau jadikan sebagai hari raya kaum muslimin, sebagaimana alasan hukum yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Kemudian kita masuk, Jumat ini ada apa sebenarnya? Apa yang diperintahkan? Kita dengarkan Allah menjelaskan dalam surah Al-Jumu'ah, urutan atau ayat 9. Dan Allah menjelaskan atau menjadikan Jumat ini saking pentingnya menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran. Surah Jumu'ah. Ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang adanya perintah mengerjakan sholat di hari Jumat. Karena jatuh pada hari Jumat, maka dikatakan sholat Jumat. Sebenarnya dia jatuh pada waktu duhur. Jatuh pada waktu duhur. Dan sudah dijelaskan dalam banyak riwayat, wajib bagi laki-laki umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, bahwasanya Jumat diwajibkan bagi laki-laki umatku. Diwajibkan bagi laki-laki umatku. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan Jumat ya tidak dibebankan kepada wanita, musafir, anak kecil dan orang sakit. Berarti di sini kewajiban untuk sholat Jumat hanya bagi perempuan saja. Sisi hukum yang lain, Jumat memiliki jumlah rakaat berbeda dengan zuhur. Dan sekali lagi ini hanya laki-laki. Walaupun ada beberapa pendapat ulama mengatakan perempuan boleh hadir Jumat. Boleh hadir Jumat. Karena perintah dalam ayat tadi mengatakan, hai orang-orang yang beriman, kalau dipanggilkan atau disebutkan tentang sholat atau panggilan sholat Jumat, maka datangilah dan tinggalkanlah jual beli. Dan hadis Nabi SAW mengatakan, tidak dibebankan Jumat kepada wanita, anak kecil, ya, musafir dan orang sakit, ini pilihan, khiyar, gitu kan? Artinya kata para ulama, kalau ada orang sakit mau Jumat, dibolehkan. Kalau ada orang musafir, kemudian dia dapat Jumat lagi sedang dikumandangkan, dia mau sholat, boleh. Begitu pula dengan kaum wanita. Kalau mereka mau hadir Jumat, dibolehkan. Tetapi ulama memasukkan paling rajih pendapat mengatakan hukumnya makruh. Artinya malah lebih afdal kalau perempuan sholat duhur di rumahnya. Agar tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki di masjid. Nah laki-laki hukumnya wajib. Ya, bagi mereka wajib. Kecuali orang yang punya udzur syar'i. Kalau punya udzur syar'i, musafir, sakit, maka itu berbeda. Mereka lepas daripada hukum. Kalau tidak, mereka berdosa. Mereka akan berdosa. Salat Jumat jumlahnya 2 rakaat. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak riwayat yang sahih. Riwayat Bukhari, Muslim, Ahli Sunan semua menyebutkan tentang tata cara salat Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 2 rakaat. Kembali kepada hukum awal sholat. Jadi pernah saya jelaskan ibu-ibu dan bapak sekalian rahimahumullah, bahwasanya sholat itu awalnya 2 rakaat. Awalnya. Waktu pertama Nabi SAW menerima perintah sholat dari Isra dan Mi'raj. Perjalanan malam dan naik ke langit. Itu jumlah rakaatnya 2 rakaat semuanya. Subuh 2, duhur 2, ya, asar 2, maghrib 2, isya' 2. Semuanya 2. Dan tertinggal ya, dari hukum ini hanya pada sholat subuh saja. Dan itu berubah pada saat Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah pada tahun 2 Hijriah. Salah satu kejadian besar sebelum Perang Badar adalah diubahnya jumlah rakaat sholat. Subuh yang tinggal, duhur dan asar sama isya ditambah 2 rakaat jadi 4 rakaat dan maghrib ditambah serakaat. Jumat pada saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih seperti awal 2 rakaat. Maka dia tidak berubah dengan adanya perubahan jumlah rakaat di tahun 2 Hijriah tersebut, tetap 2 rakaat. Dan Jumat yang pertama dikerjakan oleh Nabi SAW di Madinah itu pada saat beliau selesai membangun Masjid Quba. Beliau tiba hari Senin, membangun Masjid Quba sampai hari Kamis. Kemudian hari Jumat pagi, beliau jalan menuju ke arah masjid beliau yang waktu itu belum dibangun. Baru akan menuju dan mencari tanahnya, kemudian membangun masjidnya. Di tengah jalan, Nabi SAW mendapati waktu Jumat tiba. Maka beliau sholat Jumat pertama di Madinah, ya, di antara Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Ya, di antara Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dan orang yang pertama mendirikan sholat Jumat di Madinah itu adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari Ansar. Beliau mendirikan Jumat yang pertama. Dan waktu itu beliau berkumpul di rumahnya mendirikan sholat Jumat, jumlah orang 40 orang. Dengan beliau 40 orang. Dari sini juga ada sebagian ulama mengatakan Jumat itu berarti 40 orang baru bisa sholat. Tapi pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama. Mereka mengatakan Jumat itu sudah wajib bagi laki-laki kalau waktu sudah masuk dan jumlah orang cukup untuk sholat berjamaah. Jadi dua orang saya sudah harus Jumat. Jadi dua orang pun tetap wajib Jumat. Yang satu khatib, kemudian dia juga imam. Karena Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali semuanya mencontohkan kepada kita yang jadi khatib, dia yang jadi imam. Beda di Indonesia kadang-kadang ada beberapa masjid diubah. Yang khatib lain, yang imam lain. Padahal sebenarnya sunnahnya itu yang khatib dia juga yang imam. Dia juga yang imam. Dan yang rajih adalah sekali lagi jumlah dua orang saja itu sudah cukup untuk mendirikan Jumat. Karena terhitung sholat berjamaah. Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan kepada kita dan mengancam dengan sangat keras orang-orang yang meninggalkan Jumat. Terutama laki-laki tanpa ada udzur syar'i. Sebagaimana bisa Bapak Ibu lihat kalau pegang bukunya ada di footnote riwayat Imam Muslim. Ya. Nabi SAW bersabda tentang ada satu suku di Madinah yang mereka meninggalkan Jumat, tidak sholat Jumat. Berulang kali ditinggalin Jumat itu. Maka kata beliau, layantahiyanna aqwamun an wad'ihumul Jum'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah kaum-kaum itu yang meninggalkan sholat Jumat menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat. Atau Allah akan menutup rapat hati mereka. Artinya sulit mereka untuk dapat hidayah. Hatinya jadi keras. Lalu mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Artinya nanti kalau dia tinggalkan Jumat secara sengaja, maka umumnya dia akan tinggalkan ibadah yang lainnya. Karena Jumat cuma sepekan sekali. Kalau Jumat ditinggalin, maka lebih parah dia untuk mengerjakan sholat lima waktu. Sama halnya mustahil seseorang ibu tuntun dan bapak sekalian rahimahullah untuk mengerjakan sholat malam sementara dia belum terbiasa sholat lima waktu. Gak mungkin dia akan sholat malam, gitu kan? Karena dia belum mencapai tingkat itu. Sama halnya Jumat. Kalau Jumat saja ditinggalin maka lebih prioritas dia akan tinggalkan sholat lima waktu yang diminta sehari lima kali. Ini sepekan sekali saja gak dikerjain maka otomatis dia akan jauhi sholat lima waktu itu. Dari hadis ini kita ambil pelajaran besar. Bahwasanya Jumat itu hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan adanya ancaman dua. Orang yang meninggalkan Jumat secara sengaja hatinya akan ditutup oleh Allah SWT dari hidayah. Dan yang kedua, dipastikan mereka termasuk orang-orang yang lalai nantinya. Mereka akan sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadisnya sahih. Bunyinya al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw marid. Salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim yang dilakukan secara berjamaah. Kata-kata berjamaah berarti cukup dengan jumlah orang yang dua tadi saya katakan. Dari hadis ini ulama mengatakan Jumat sudah cukup harus didirikan kalau sudah ada dua orang. Ya. Karena kata-kata berjamaah minimal dua orang berjamaah. Kecuali empat orang yang tidak diwajibkan. Di sini kata-kata tidak diwajibkan berarti mereka boleh memilih, kan gitu. Siapa mereka? Hamba sahaya. Yang kedua wanita. Yang ketiga anak kecil yang belum balig tentunya di sini. Dan yang keempat adalah orang sakit. Ada riwayat sahih yang lain juga menyebutkan dan musafir tidak punya kewajiban Jumat. Juga ada sebuah poin penting di sini. Di Indonesia kadang-kadang kita tidak mau faham tentang keringanan yang Allah kasih. Saya sering kali temukan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah di bandara sudah jelas-jelas dia akan musafir sebentar lagi dengan pesawat masih tidak mau jamak qasar. Kenapa saya enggak tahu? Tapi umumnya kalau kita terka kemungkinan besar mereka menganggap dengan jamak qasar pahalanya kurang. Ini keliru. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih yang berbunyi bahwasanya Allah sangat cinta ya, orang-orang yang mengambil keringanan darinya sebagaimana mereka Allah mencintai orang yang mengerjakan yang diwajibkan. Artinya kalau orang musafir diringankan, lakukan, enggak usah khawatir, tidak akan berkurang kadar pahalanya. Tapi itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Muslim juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa sahabat yang pada saat musafir mereka tidak mau kasar salatnya gitu kan. Ada yang juga susah sekali kewalahan tapi tetap mau paksakan diri puasa. Padahal ada rukhsah, ada keringanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Tidak termasuk kebajikan orang yang memaksa diri puasa sementara dia musafir. Jadi malah disuruh ringankan. Ini terutama orang-orang yang tidak tahan gitu kan, yang tidak mampu untuk menahannya tapi dia paksakan diri, maka sebaiknya jangan. Juga Nabi SAW mengatakan shadaqatun minallah kepada beberapa sahabat dalam riwayat Muslim juga, yang tidak mau, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, itu tidak mau mengqasar dan jamak salat musafir. Kata Nabi SAW, shadaqatun minallah ala taqbaluna shadaqatullah, itu sedekah dari Allah. Kenapa kalian tidak menerima sedekah itu? Kenapa kalian tidak terima sedekah itu? Juga dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud, hadis sahih, kata Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang terbiasa mengerjakan ibadah pada saat dia lagi sehat, lagi mukim, tidak musafir, maka Allah akan mencatatkan baginya pahala yang sama saat dia punya uzur. Kita terbiasa puasa Senin Kamis, kemudian pada saat kita di hari tua sakit, gak bisa lagi. Tetap pahala Senin Kamis bisa jalan. Pada saat kita musafir, kita gak puasa Senin Kamis, tetap dapat pahala Senin Kamis. Karena sudah dijaga pada saat kita dalam keadaan sehat. Jadi tidak ada kezaliman dari sisi Allah SWT. Bahkan keringanan. Makanya ilmu ya, syar'i bila difahami dengan benar akan membawa kita pada tuntunan yang benar. Jadi tuntunan yang salah kalau orang musafir tidak jamak qasar, itu tuntunan yang salah. Sebenarnya, gitu kan? Jadi walaupun dia mengatakan pahalanya kurang lah atau kekhawatiran apa saja, dan sudah pernah saya bahasakan di awal bab sholat, bahkan ya, ulama mengatakan bagi orang yang faham ilmu syar'i tentang sholat qasar, jamak qasar ini, misal Anda mau berangkat dari Jakarta ke Surabaya sejam, berangkat take offnya jam 1, kita tiba di bandara sholat duhur, kemudian asar ditunda, nanti aja ditiba di Surabaya, karena kan tibanya juga masih jam 2. Karena belum masuk waktu asar. Ini keliru. Mestinya dia sholat saja dengan asar. Karena dia tidak tahu mungkin ajal datang. Mungkin dia meninggal. Dan kalau dia meninggal, dia sudah dapat pahala sholat asar yang belum sebenarnya wajib baginya. Belum tiba waktu. Gitu kan? Tapi karena musafir dia dapat keringanan. Dia dapat pahala. Kan gitu. Jadi jangan ditunda. Walaupun kita tiba, belum waktunya. Karena kita tidak tahu udzur. Sejam pesawat, mungkin ngambil bagasinya, belum nunggu orang yang jemput, belum atau naik taksi, belum macam-macam, banyak uzur. Maka jangan ditunda, ya, jangan ditunda. Nah, orang yang musafir tidak punya kewajiban juga Jumat, ya. Mereka tetap sholat duhur. Kalaupun ada yang hadir Jumat, misal saya lihat banyak sekali kasus juga begitu, pada saat lagi waktu mudik, ya, mau lebaran, itu kalau lewat tol Cikampek, biasanya orang-orang yang musafir ini pas hari Jumat itu ramai masjid pada sholat Jumat. Semestinya masjid-masjid itu kan di tengah perjalanan. Umumnya musafir gak ada yang Jumat. Memang begitu semestinya. Malah lebih sesuai dengan sunnah kalau mereka tidak Jumat. Tapi kalau memang ada penduduk setempat dan mereka Jumat dan musafirnya ikut Jumat, maka perlu diketahui satu poin, tidak boleh dijama antara Jumat dengan asar. Tidak ada dalil yang menjelaskan Jumat dijamak dengan asar. Jadi gak boleh. Kalau dia musafir, ada Jumat, dia tidak ikut Jumat, dia jalan dulu, nanti selesai Jumat, baru dia mampir di masjid, dia sholat duhur asar. Sudah begitu hukum syar'inya, gitu kan? Jadi memahami dengan ilmu yang benar akan membawa pada tuntunan yang benar. Jadi sekali lagi, tidak ada jamak antara Jumat dengan asar. Nah, tidak ada dalil masalah itu. Baik. Di sini ada bab lain namanya hikmah disyariatkannya sholat Jumat. Adapun diantara hikmah disyariatkan sholat Jumat adalah mengumpulkan orang-orang dewasa yang mampu mengembang tanggung jawab diantara penduduk suatu daerah atau suatu perkampungan setiap minggu di suatu tempat untuk mengetahui setiap ketentuan dan keterangan yang berkaitan dengan hal-hal yang ditemukan dan peristiwa yang terjadi yang diutarakan oleh imam kaum muslimin dan khalifah mereka yang terkait dengan kemaslahatan urusan agama dan dunia mereka. Jadi kata para ulama, hikmah terbesar sebenarnya Jumat itu adalah untuk mengumpulkan laki-laki. Laki-laki punya banyak pemimpin. Mereka pemimpin, dikumpulin semuanya, kemudian dituntun lagi. Kalau kita istilahkan dalam bahasa elektronik, kalau HP itu dicas kembali. Imannya dicas lagi. Untuk ya kuat untuk menghadapi permasalahan sepekan ke depan. Jadi Jumat itu sebenarnya target yang paling bagus untuk mencas iman kaum muslimin. Makanya dianjurkan khatib itu harus orang yang menguasai khutbahnya. Harus materinya berbobot. Harus sesuatu yang waqi', yang sedang terjadi apa. Yang sedang dekat apa. Dekat Ramadan, bahas Ramadan. Kan gitu. Dekat haji, bahas masalah haji. Ada waktu, ada kejadian terjadi tentang gempa, dia bahas tentang masalah musibah. Dan beragam macam hal-hal yang merupakan perlu diingatkan. Ya, perlu diingatkan kepada kaum muslimin. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Umar, zaman Ali, zaman Utsman, zaman Khulafaur Rasyidin, itu yang menjadi khatib Jumat umumnya itu raja, khalifah pada saat itu. Dan memang dianjurkan siapapun yang jadi pemimpin Muslim, mestinya dia menjadi imam masjid atau paling tidak dia menjadi imam atau khatib Jumat. Berarti dia harus menguasainya, gitu kan? Dia harus menguasai, jadi bukan cuma ilmu politik tapi juga ilmu agama, sehingga dia harus bisa menjadi imam sebenarnya. Juga mereka dapat mendengar anjuran serta peringatan, janji serta ancaman Allah ya, tentang surga, tentang neraka ya, diperingatkan pada saat itu, yang dapat membangkitkan semangat mereka dalam menunaikan sejumlah kewajiban mereka serta mendorong mereka supaya menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan selama satu pekan ke depan. Hikmah-hikmah tersebut dapat terlihat nyata bagi orang yang mau merenungkan sejumlah persyaratan serta kekhusyuan sholat Jumat. Karena di antara persyaratan terkait erat dengan keberadaan suatu perkampungan, suatu jamaah, suatu masjid dan persatuannya. Jadi maksudnya di sini ada perkumpulan sedikit, Jumat wajib. Berarti itu memang untuk mengumpulkan mereka, menguatkan solidaritas persaudaraan di antara mereka, mengingatkan kembali ilmu-ilmu syar'i. Mengingatkan kembali janji Allah, ancaman Allah. Itu fungsi atau maslahat umum dari Jumat. Kemudian keberadaan khutbahnya yang disampaikan khalifah atau penguasa. Diharamkan berbicara saat pelaksanaan. Jadi kalau khatib sudah naik atas mimbar, apa kata Nabi SAW? Ya. Jelas dalam hadis. Malaikat setiap tiba Jumat, dalam hadis riwayat Muslim, setiap hari Jumat di pintu-pintu masjid para malaikat menyiapkan buku mereka dan mencatat siapa yang datang awal dari awal. Artinya yang pertama datang siapa, yang kedua datang siapa, dicatat oleh malaikat. Sampai khatib naik di atas mimbar, imam naik di atas mimbar. Kalau naik di atas mimbar maka para malaikat menutup buku mereka ya, dan ikut mendengarkan khutbah. Ikut mendengarkan khutbah. Artinya pahala yang didapatkan dari awal Jumat itu tidak didapatkan lagi orang yang datang setelah khatib dari mimbar. Ya. Ada pahala-pahala yang kita sebutkan pahala apa itu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa kalau dalam hadis Bukhari yang lain, dalam hadis Sahih yang lain, siapa yang mandi di rumahnya dengan mandi junub. Ya. Ini mohon maaf bagi suami istri memang disunnahkan berhubungan biologis di hari Jumat. Laki-lakinya mandi junub pada hari Jumat, kemudian dia menggunakan pakaian terbagus yang dia miliki, wangi-wangian terbaik, menggunakan minyak di rambutnya sehingga rapi, lalu menggunakan pakaian yang terbaik ya tadi, lalu dia pergi ke masjid ya, sudah bersuci dia pergi ke masjid dan dia tidak melangkai pundak-pundak saudara muslimnya, kemudian dia duduk di dekat khatib, dekat imam, di depan di saf awal, lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia mendengarkan khatib pada saat berbicara, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi suruh pakaian bersih, suruh penampilan bagus, datang cepat, duduk di depan, dengar khutbah. Ya, semua dianjurkan. Jadi ada syarat-syarat yang harus diikutin agar mendapatkan pahala maksimal. Berarti memang ada target di situ. Apa targetnya? Agar mengecas tadi iman. Para laki-laki terutama pemimpin-pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan, mereka semua dicas kembali untuk bisa menghadapi permasalahan sepekan ke depan. Ya, sepekan ke depan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, siapa yang datang di awal waktu, maka pahalanya sama dengan dia berkurban dengan seekor unta. Kalau kita lihat sekarang harga unta misalnya 3.000 real, gitu kan? Berarti sekitar 9 juta, 10 juta rupiah, misal. Berarti sama dengan dia berinfak sebesar itu. Sama dengan dia berinfak sebesar itu. Siapa yang datang di waktu kedua, sama dengan dia berinfak seekor sapi. Sapi kita lihat sekarang harganya 10 juta misalnya, atau kurang dari itu. Ya mungkin 8-7 juta, yang jelas seperti itu dia infakkan. Siapa yang datang di waktu ketiga, pahalanya sama dengan dia berinfak dengan seekor kambing. Siapa yang datang di waktu keempat, sama dengan dia berinfak dengan seekor ayam. Siapa yang datang di waktu kelima, sama dengan dia berinfak dengan sebutir telur. Dan kalau khatib sudah naik di atas mimbar, maka para malaikat menutup buku-buku catatan mereka. Berarti ada rentetan yang datang awal waktu, duduk di masjid, lebih cepat, itu lebih besar pahalanya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya kita bedakan antara waktu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini? Jam berapa? Gitu kan? Apakah dengan infak unta itu harus jam 10 pagi? Atau jam 11 pagi? Maka para ulama menjawab mengatakan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala meringankan bagi kaum muslimin dengan tidak menentukan. Dengan tidak ditentukan, bisa saja waktunya berdekatan sekali. Mungkin begitu kita datang jam 11 masih dapat unta. Mungkin 10 menit kemudian sudah sapi. Mungkin 10 menit kemudian sudah kambing gitu kan. Kita gak tahu. Maka bisa saja orang masih dapat unta walaupun dia datang tidak terlalu cepat. Bisa saja gitu kan terjadi. Maka itu hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita niatkan ingin datang dan mendapatkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan tadi. Jadi di sini dikatakan oleh beliau, diharamkan berbicara saat pelaksanaannya serta gugurnya kewajiban dari seorang hamba, sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Ini berarti memang orang-orang yang berpotensi memimpin di masyarakat harus hadir pada saat itu. Itulah kaum laki-laki. Kan? Mengingat membebani mereka dengan kewajiban tersebut dipandang tidak sempurna. Dan mereka tidak termasuk orang-orang yang mampu memenuhi sejumlah tanggung jawab serta beberapa kewajiban yang disampaikan di atas mimbar. Baik, kita lihat sekarang masuk sebuah tambahan di sini keutamaan hari Jumat. Tadi sudah ada beberapa yang kita sebutkan di awal, tapi ini ditambahkan oleh beliau dengan sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairu yawmin tala'at fihi asy-syamsu yawmul jum'ati wa fihi khuliqa Adam alaihi salam wa fihi udkhila ila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawmil jum'ah." Sebaik-baik hari yang di dalamnya matahari terbit, ya, maksudnya sepanjang hari dalam sepekan, hari yang paling baik adalah hari Jumat, di mana pada hari itu Nabi Adam diciptakan, alaihissalam, pada hari Jumat diciptakan, dimasukkan ke dalam surga juga hari Jumat, dikeluarkan dari surga karena godaan iblis hari Jumat, dan pada hari Jumat itulah kiamat terjadi, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Jadi sudah semestinya mengagungkannya atau hari Jumat dengan mengagungkan Allah, memperbanyak amal saleh dan menjauhkan diri dari segala keburukan. Baik, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Tentu tadi kita sudah tahu ibu-ibu mungkin tidak punya kewajiban ya, tapi mungkin ibu punya suami, punya anak laki-laki, punya saudara laki-laki, punya paman yang bisa diingatkan, kan gitu. Diberikan gambaran keponakan diingatkan mereka tentang Jumat ini karena kewajiban. Dan saya sarankan bagi yang masih punya anak kecil, membiasakan diri mengajak mereka untuk ke masjid, terbiasa hadir gitu kan. Dan diberikan penjelasan tentang adab-adab masalah masjid. Gak boleh teriak-teriak, gak boleh bermain-main. Dengan cara gini ya, jangan pernah kita anggap anak kecil itu selalu jadi anak kecil. Tapi cukup kita nganggap mereka memang umurnya masih kecil, pemahamannya belum tentu. Saya temukan banyak sekali anak kecil yang kalau kita coba bicarakan, seperti misalnya sekarang kita sebutkan fadilah sholat Jumat untuk orang-orang besar, juga disebutkan fadilah itu untuk anak-anak, tanpa melihat umur mereka. Nanti kalau dia rekam, oh ternyata hari Jumat itu ada pahalanya, hari Jumat itu begini, anak-anak rekam, masih SD, mungkin masih TK, itu sangat baik. Maka mereka akan termotivasi kerjakan Jumat, dan mereka akan jaga untuk tidak ribut di masjid karena tahu apa itu. Bukan hanya sekedar disuruh ke masjid, tidak, disebutkan fadilahnya. Disebutkan rukun-rukunnya, syarat-syarat diajarkan kepada mereka supaya mereka faham, supaya mereka Faham? Dan saya lihat rata-rata anak-anak teman-teman yang sudah mendidik, yang dididik anak mereka dengan menyebutkan fadilah-fadilah, tata cara Allah dalam berhadapan sama Allah seperti mengajarkan orang dewasa, luar biasa anak-anak mereka sangat baik di masjid, duduk, tidak ribut sama teman-temannya, ya dia sholat khusyuk, dijaga gitu kan, karena dia faham sebagaimana orang dewasa faham. Banyak penyakit kita, tanda kutip ya, orang-orang tua di antara kita ini, kita selalu mau menganggap anak kita kecil, walaupun dia sudah berumur. Sampai pada tingkat mungkin ibu-ibu juga dan bapak sekalian yang masih punya orang tua yang hidup. Walaupun kita sudah berumah tangga, masih saja di gambaran orang tua itu, ya ini anak. Dia masih anggap ya seperti dulu, anak kecil, walaupun sudah tua. Gitu kan? Kadang-kadang ada yang egois gak mau nerima pendapat anaknya, karena dianggap dia orang tua. Ini keliru. Ya. Masa-masa mereka kecil ada, tapi belum tentu begitu terus. Kan gitu. Jadi kita harus bisa membandingkan masalah ini. Baik, ada beberapa etika dan hal-hal yang patut dilakukan pada hari Jumat oleh orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Yang pertama, wajib mandi. Wajib mandi. Ya. Dan ulama mengatakan ini agungnya agama Islam, Bapak Ibu sekalian, Allah, karena tidak ada ajaran selain agama Islam yang mewajibkan mandi. Wajib ya, artinya kalau tidak dilakukan berdosa. Berarti agama menuntun kebersihan. Wajib mandi. Ini berlandaskan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang bunyinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghuslul jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin." Mandi pada hari Jumat itu diwajibkan atas setiap orang yang telah balig. Yang telah balig, hukumnya wajib. Ini juga sudah sering ditanyakan sebenarnya di beberapa teman-teman kita di kantor, di Jakarta termasuk ya. Itu mereka bilang, "Ustaz, kalau saya keluar pagi, kemudian saya mandi. Tentu nanti kalau mau Jumat saya enggak bisa mandi di kantor. Bagaimana solusinya?" Saya jawab dengan sederhana, pada saat Anda mandi pagi mau ke kantor, niatkan untuk mandi Jumat. Diniatkan untuk mandi Jumat, sudah selesai. Walaupun nanti mau tiba Jumat enggak mandi enggak masalah. Ya kan? Sudah diniatkan. Tapi kalau bisa dilaksanakan lagi sangat baik. Sangat baik sebenarnya gitu kan. Karena memang ini sunnah ya, artinya sunnah Nabi SAW tapi hukumnya wajib. Tapi hukumnya wajib ya, tidak semua sunnah itu sunnah kan gitu. Sunnah itu terbagi lagi. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada larangan, ada ancaman dalam hadis gitu kan. Yang kedua, mengenakan pakaian yang bersih dan memakai minyak wangi. Ini tadi yang sudah kita sebutkan, landasan hukumnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad Abu Daud. Ya, Abu Daud, dan juga hadis ini asalnya ada di dalam Sahihain, Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala kulli muslimil ghuslu yaumul jum'ah atau yaumal jum'ah wa yalbasu min salihat thiyabihi wa in kana lahu thibun massa min." Diwajibkan atas setiap muslim mandi pada hari Jumat. Memakai pakaian yang bersih. Ya, ini juga bisa diterjemahkan salihu thiyabihi, artinya pakaiannya yang paling bagus. Pakaiannya yang paling bagus yang dia miliki. Ya. Kemudian dikatakan, dan jika dia memiliki minyak wangi, maka ia memakainya. Ia memakainya. Disuruh pakai minyak wangi-wangian. Ini sifatnya ya, diperintahkannya. Jadi ada perintah mandi, perintah baju bersih, perintah pakai minyak wangi. Ini sekali lagi memberikan gambaran tentang bersihnya agama Islam itu. Bersihnya agama Islam. Sama dengan kalau di bab taharah, ya pernah kita sebutkan ini, tidak akan diterima sholat kita kalau kita enggak maaf, a'azakumullah, cebok kalau buang air besar, buang air kecil. Kan gitu. Ada najis, kita enggak bersihin, maka tidak diterima sholatnya. Gitu kan. Gak bisa, pakaian ada najis, tempat yang disolat ada sunnah najis, gak bisa, harus bersih. Harus bersih. Berarti Islam agama yang bersih. Islam adalah agama yang bersih. Ini juga tuntunan ya, terutama Bapak Ibu sekalian yang sudah mulai belajar agama, sudah mulai iltizam, ya, multazimah dan multazim. Kadang-kadang kita dengan dekat diri dengan agama malah lupa dengan kebersihan, itu keliru ya. Harus menjaga kebersihan, kerapian, tetap dijaga. Jadi kita menggunakan jilbab, maka jilbabnya yang bersih, rambut juga diurus, bau badan dijaga, ya kebersihan pakaian dijaga, kotor dicuci, gitu kan? Jangan malah sebaliknya gitu, ya malah sebaliknya. Jadi banyak keluhan daripada ikhwan, ya laki-laki kita yang multazim, mereka sangat bersih, istrinya begitu mulai ikut pengajian, gak pernah lagi ngurus dirinya. Jilbabnya kotor, rambutnya ketombean, macam-macam alasannya ini disampaikan kepada saya. Sama sebaliknya, kadang-kadang juga ada di antara akhwat kita yang mengeluh hal yang sama, gitu kan? Ini setelah suami saya ikut taklim, malah udah enggak ngurus lagi kebersihan pakaiannya, badannya, dianggap sudahlah urusan akhirat, kita sekarang mau mati. Salah. Kan gitu. Selama di dunia juga kita disuruh jaga kebersihan. Ya ini bahkan di Jumat itu dimasukkan dalam kategori kewajiban. Mandinya, memakai baju yang paling bagus, gitu kan? Dan memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian, berarti dalam Islam dibolehkan semua itu, bahkan dianjurkan. Dan sudah pernah juga saya berikan gambaran bahwasanya dalam Islam malah dianjurkan ya, kalau kita sudah punya pakaian, pakaian itu sudah kita anggap lama atau ada rezeki kita bisa beli pakaian baru, yang lama dikasih kepada orang. Jangan tunggu baju itu lusuh baru mau dikasih kepada orang lain. Dia tidak akan berguna bagi orang lain. Berikan sementara itu masih bisa dipakai gitu kan. Kita beli yang baru. Dan tidak ada doa pakai baju lama, tapi ada doa pakai baju baru, gitu kan? Kita sendiri berdoa, orang yang lihat juga kita mendoakan. Dalam sunnah begitu kan? Kalau kita pakai baju baru, kita doanya apa? Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, aku minta kebaikannya baju ini dan kebaikan bahan-bahannya dan jahitannya. Dan jauhkanlah aku dari keburukannya dan keburukan jahitan dan bahan-bahannya. Artinya biar selalu nyaman saya pakai, berkah, nak nyaman dipandang oleh orang, gitu loh. Doanya, kita doa pakai baju baru. Kalau teman kita yang lihat kita pakai baju baru, disunnahkan dia baca doa. Ilbis jadidan wa ish hamidan syahida. Pakailah, semoga kau selalu pakai baju baru. Semoga hidupmu bahagia, semoga saat kau mati syahid. Itu doa hanya untuk orang yang pakai baju baru. Artinya apa? Ada motivasi, ada rezeki, gak apa-apa kita beli baju baru, yang lama kasih orang lain, jangan tunggu rusak baru dikasih, gak berguna nanti buat orang lain, gitu kan? Jadi Islam menuntun kita bukan agama tabzir, berlebihan, tapi bukan juga agama pelit, agama di tengah-tengah, gitu kan? Tetap jaga kebersihan, kerapian, pakaian yang bagus, segalanya. Islam juga membolehkan kita punya kekayaan, yang penting kita infak, sedekah, semuanya ada tuntunannya. Baik, jadi di sini yang kedua adalah diwajibkan atas semua muslim untuk mandi pada hari Jumat, memakai pakaian yang bersih, rapi, yang terbaik, juga bila dia punya minyak wangi, dia menggunakannya. Yang ketiga, berangkat pagi-pagi ke masjid atau lebih cepat ke masjid bagi orang yang akan menghadiri sholat Jumat sebelum tiba waktunya. Kapan tiba waktunya? Pada saat khatibnya ada semimbar. Berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Malik. Kata Nabi SAW, "Man iktasala yaumal jum'ati ghuslal janabah, thumma raha fis sa'atil ula, fa ka'annama qarraba badanah, wa man raha fis sa'atil thaniyah, fa ka'annama qarraba baqarah, wa man raha fis sa'atil thalithah, fa ka'annama qarraba kafshan aqran, wa man raha fis sa'atil rabi'ah, fa ka'annama qarraba dajajah." ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah. Tadi saya katakan itu. Sebagian ulama hadis bilang kalau suami istri mereka berhubungan biologis, supaya suaminya mandi junub kan gitu, digabung antara niat mandi junub dengan mandi Jumat. Kalau tidak ada juga pasangannya, maka dia umumnya mandi Jumat, diniatkan mandi Jumat yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian berangkat pada waktu pertama, artinya awal-awal waktu, mungkin orang masih belum hadir, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang pada waktu kedua, seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Barang siapa yang berangkat pada waktu ketiga, seakan-akan dia berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk, artinya kambing yang sudah mahal, gitu kan? Barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, seakan-akan dia berkurban dengan sebutir telur. Jika imam telah datang, khatibnya, naik di atas mimbar, niscaya para malaikat datang untuk mendengarkan peringatan khutbah. Dalam hadis yang lain saya katakan tadi riwayat Bukhari, dikatakan kalau khatib naik di mimbar, imam sudah naik di mimbar, maka para malaikat menutup buku-buku catatan mereka dan ikut mendengarkan khutbah. Ikut mendengarkan khutbah. Kemudian yang keempat, sholat sunnah 4 rakaat atau lebih ketika masuk masjid. Ini berdasarkan dengan hadis riwayat Imam Muslim. Berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la yaghtasir rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu bimastata'a min tuhrin wa yudahhinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yaruhu ila al-masjid wa la yufarriqu bainal ithnain ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى ما لم يغش الكبائر. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim, juga disebutkan oleh Imam Bukhari. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kesanggupannya. Artinya semampunya dia berusaha mandi sebersih mungkin dan memakai minyak wangi atau wangi-wangian yang ada di rumahnya. Kalau enggak ada parfum mungkin dia bisa pakai apa sesuatu, pokoknya jangan yang tidak wangi. Mungkin kalau tidak ada minyak wangi parfum mungkin dia bisa pakai pewangi baju yang memang sudah dipakai tadinya untuk cuci bajunya. Diniatkan sebagai wangi-wangian yang bisa membuat wangi, ya. Kemudian ia berangkat ke masjid dan tidak memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk. Artinya kalau ada orang sudah duduk bersebelahan jangan digeserin kecuali memang ada tempat di situ. Ya. Jadi enggak boleh dalam Islam memindahkan orang yang sudah duduk. Ini ada larangan sendiri. Lalu menunaikan sholat yang diwajibkan kepadanya, lalu diam saat imam sedang khutbah, dengar apa yang diucapkan, kecuali dosanya akan diampuni dari hari Jumat hingga Jumat yang lainnya selama ia tidak mengerjakan perbuatan dosa besar. Hadis Bukhari ini menjelaskan tentang adanya sholat. Riwayat Muslim menjelaskan tentang sholat 4 rakaat. Ya, jadi disunnahkan untuk sholat 4 rakaat. Juga ada riwayat yang lain yang sahih juga. Itu menjelaskan sholat 2 rakaat. Riwayat Imam Bukhari. Sholat 2 rakaat. Allahu alam, yang dipilih oleh para ulama adalah sholat yang lebih kuat adalah hadis Bukhari yang berbunyi sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi di riwayat Imam Bukhari, salatlah sebelum Jumat. Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian datang ke masjid dan dia salat 2 rakaat. Lalu dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Gitu kan? Salat 2 rakaat, dan dalam riwayat yang lain, riwayat Hasan, riwayat Ahli Sunan berbunyi, salatlah kalian 2 rakaat sebelum Jumat. Dan sholatlah setelahnya 4 rakaat. Setelah Jumat 4 rakaat. Siapa yang buru-buru maka dia mengerjakan 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumahnya. Hadis yang terakhir kita sebutkan ini riwayat Bukhari menjelaskan bahwasanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum Jumat dan 4 rakaat sesudah Jumat. Dan Allah alam ini lebih rajih. Ini lebih rajih. Tetapi di sini Bapak Ibu sekalian, tidak, ini bukan sholat sunnah qobliyah Jumat ya. Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan dia masuk ke masjid lalu sholat 2 rakaat adalah sholat tahiyat masjid. Makanya masjid-masjid yang sudah faham sunnah, itu mereka tidak ada lagi setelah azan pertama, atau ada pakai azan pertama istilahnya gitu kan, itu sholat lagi. Gak ada lagi. Jadi azan, tanda waktu masuk waktu, seperti zaman Nabi SAW, khatibnya di atas mimbar langsung salam, duduk, baru azan yang kedua. Kan gitu. Baru azan yang kedua. Langsung khutbah setelah itu. Gak ada lagi sholat sunnah setelah azan itu. Karena dimaksud adalah sholat sunnah 2 rakaat tadi. Kenapa? Alasannya bukan sholat qabliyah Jum'ah. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang ke masjid pada hari Jum'at, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ini sebelum ada waktu Jum'at masuk. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang ke masjid pada hari Jum'at. Gitu kan? Lalu dia sholat 2 rakaat. Kemudian pada saat imam khutbah dia dengarkan. Nah hitam imam khutbah ini itu baru masuk waktu Jum'ah. Sementara sholat disuruh sebelumnya. Berarti di sini ulama bilang adalah sholat tahiyat masjid. Bukan Salat qabliyah, enggak ada namanya qabliyah Jumat, gitu kan? Setelah Jumat ada yang dikerjakan 4 rakaat tadi yang sudah kita sebutkan dalam lanjutan riwayat. Juga dari hadis ini diberikan pelajaran bahwasanya dosa pengampunan akan didapatkan itu Bapak Ibu sekalian Allah bila tidak berbuat dosa besar dalam sepekan itu. Potongan hadis yang terakhir mengatakan malam yaghsyal kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar, berarti kalau dia lakukan dosa besar dalam satu pekan itu walaupun dia ke Jumat lebih cepat, pengampunan dosa tidak didapatkan. Ini kenapa pengampunan dosa ini pengampunan dosa kecil ya, bukan dosa besar. Ya, dosa kecil kan, dosa besar wajib taubat nasuha. Wajib taubat nasuha. Kecuali kata sebagian ulama, dia misalnya berbuat dosa besar hari Senin paginya, lalu malamnya dia taubat. Dia taubat nasuha, atau Selasanya dia taubat nasuha. Kemudian Jumat dia pergi masjid. Maka kata ulama ini kemungkinan bisa ya diampun atau mendapatkan pengampunan Jumat tadi. Yang dimaksud tidak akan didapatkan bagi orang yang melakukan dosa besar, orang yang tidak sempat taubat dalam sepekan itu. Tidak akan mendapatkan pengampunan dosa dengan segera datang ke masjid pada hari Jumat. Yang kelima, menghentikan bacaan dan perbuatan sia-sia seperti mempermainkan kerikil dan lainnya ketika imam sedang berkhutbah. Di sini kerikil maksudnya zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan masjid masih tanah batu. Nah diibaratkan memindahkan kerikil itu menghilangkan pahala Jumat. Sama kalau kita sekarang pegang HP, gitu kan? Melakukan perbuatan yang sia-sia sementara khatib sudah di mimbar ya, nggak boleh sama sekali. Ini enggak boleh, maka kita punya kewajiban yang hadir Jumat itu mendengarkan khutbah Jumat. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, beliau berkata, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu ansit faqad lagauta." Kalau kamu berkata pada sahabatmu pada hari Jumat pada saat khatib sedang khutbah, diamlah. Misalnya ada orang lagi ngobrol-ngobrol nih. Terus kita tegur, ini lagi khutbah, jangan bicara. Kita sendiri dihukum dalam Islam. Enggak boleh, enggak usah bicara. Kalau khatib sudah mimbar. Jika kamu berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat, pada saat imam sedang khutbah, diamlah, maka sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Artinya pahalamu hilang. Pahala tadi yang mendapatkan seperti unta, seperti sapi, seperti kambing, ayam, dan telur itu hilang. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Nabi SAW, "Man massa hasa faqad lagha, wa man lagha fala jum'atalah." Barang siapa yang mengusap-usap kerikil untuk membersihkan tempat sujudnya, ini kalau khatib di atas mimbar ya, sudah naik di atas mimbar, niscaya ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Sedang barang siapa melakukan perbuatan sia-sia, maka dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Pahala sholat Jumat. Dari poin ini, poin yang kelima, kita dapat pelajaran Jumat itu termasuk kewajibannya mendengarkan khutbah. Makanya paling banyak syaitan menggoda pada saat itu. Orang tidur, orang ngobrol, gitu kan? Dan beragam macam. Kalau Anda menemukan ada masjid memang di situ khatibnya kurang bagus, jangan sholat di situ. Cari masjid yang khatibnya bagus, bisa datang lebih cepat, gitu kan? Atau paling tidak isti'adzah. Baca audzubillahir rajim untuk mendengarkan khutbah, walaupun khutbah itu sudah pernah kita dengarkan, tidak ada masalah. Karena dengan mendengarkan berulang kali itu malah mendatangkan pahala, gitu kan? Ilmu kadang-kadang dengan berulang kali kita dengar baru kita bisa amalkan. Seperti pernah saya jelaskan, itu kadang-kadang kita hadis ya, sebuah hadis mungkin nanti yang ke-70 kali kita dengar baru kita jalankan. Enggak tahu, gitu kan? Jadi makanya mendengar, keseringan mendengar sesuatu yang sifatnya ilmu dalam majelis ta'lim dalam khutbah itu hal yang positif. Itu sangat hal yang sangat positif. Kalau kita ikhlas ada saja insya Allah kita dapatkan manfaat. Ini juga sekaligus saya bahasakan kalau Bapak Ibu ada menjadi mungkin pengurus ya, atau masjid dekat rumah, maka perlu diingatkan agar khatib Jumat itu dipilih orang-orang yang bagus. Orang-orang yang bagus. Memang khatib yang sebenarnya gitu. Artinya dia memang suaranya keras, lantang, bahasanya jelas, orangnya berilmu. Banyak kok, gitu kan. Makanya ada di antara masjid yang kami bina gitu kan. Itu saya tekankan sekali. Bahkan saya pilih ustadz-ustadz yang potensi dan saya minta saya ustadz setahun itu 3 kali atau bahkan sampai 4 kali. Jadi kalau setahun 4 kali misalnya Berarti kan kita cuma butuh setahun 12 ustad. Kita gak butuh banyak. Tapi ustad-ustadnya memang potensi. Kemudian Januari misalnya, pekan pertama sampai pekan keempat, kita kasih judul masalah akidah. Kan gitu. Bahas tentang misalnya iman kepada Allah. Udah digodok selama 4 kali pertemuan tuh. Kan gitu. Kemudian apalagi khutbah Jumat kan setengah jam, gak lama. Nanti bulan depan Februarinya bahas masalah akhlak, masalah ketiga adab, banyak sekali yang bisa dibahas gitu kan. Nah itu nanti difokuskan dan dicari ustadz-ustadz yang potensi sehingga tidak salah gitu. Karena banyak juga khatib cuma datang suaranya kecil, mana juga mic-nya masjid tidak bagus, dia juga sibuk membaca bukunya sendiri gitu kan. Orang tertidur. Nah ini jadi ada pemicunya, ada penyebabnya gitu kan. Tapi kalau kita temukan ustadz-ustadz dan para da'i kita yang sudah faham hukum itu, mereka kalau jadi khatib Jumat pun itu seperti Nabi SAW. Dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW kalau naik di mimbar pada hari Jumat, itu mata beliau memerah. Seperti sedang mengingatkan pasukan yang akan berperang. Jadi beliau berteriak, memang mengingatkan orang setengah jam itu digodok, berubah dia menjadi orang yang lebih baik sepekan atau sepekan ke depan. Memang begitu. Dengan suara yang jelas, materi yang tegas, gitu kan, itu sangat bagus. Ya, sangat bagus. Ada satu perilaku yang saya lihat di Malaysia cukup bagus ya. Jadi hampir disepakati di, bukan hampir, memang disepakati semua masjid di Malaysia itu, ibu-ibu sekalian, itu semuanya kalau Jumat satu materi, satu Malaysia. Itu sudah diturunkan oleh MUI-nya materinya. Jadi semua khatibnya bahas masalah itu, siapapun khatibnya. Jadi materi setahun itu sudah ada, MUI-nya yang keluarkan, diberikan dalam bentuk tertulis, kalau dia tidak hafal, maka dibaca. Kemudian yang jadi imam dan khatib itu dipilih juga oleh pemerintah dan digaji oleh pemerintah. Sehingga memang orang-orang yang ditaruh itu orang-orang yang potensi. Kita masuk ke masjidnya, dengar khutbah Jumat, saya berapa kali sholat, saya tidak ngerti apa yang dibahas, kadang-kadang karena pakai bahasa Melayu ada sebagian. Tapi saya lihat dari retorika sebagai pengalaman saya seorang dai gitu kan, retorika dia sangat bagus. Dalam suaranya jelas, mic-nya bagus, materinya berbobot gitu kan, dan ringkas. 20 menit, setengah jam selesai. Udah, gak panjang-panjang lebar. Dan tidak ada istilahnya disampaikan riwayat yang bohong, apa khurafat, segala gak ada. Nah, itu sangat bagus sekali gitu kan. Jadi untuk menjadi khatib imam masjid pun itu dikasih gaji besar, dan memang mereka digodok oleh MUI-nya, istilahnya kalau kita di Indonesia ya, itu untuk menjadi, memang orang-orang yang sudah lewat tes ya. Itu kemudian khutbahnya standar. Jadi seperti misalnya pada saat dekat Ramadan, makanya dibahas Ramadan. Mungkin kalau Indonesia sekarang mungkin pada waktu dekat pemilu, dibahas masalah apa itu pemimpin dalam Islam, bagaimana mereka seharusnya, bagaimana masyarakat memilih, diberikan gambaran secara syar'i supaya jelas gitu kan. Jadi supaya tidak salah, tidak keliru. Baik, yang keenam, jika seseorang memasuki masjid ketika imam sedang khutbah, misal ada orang terlambat, hendaklah ia sholat sunnah tahiyat masjid 2 rakaat dengan ringan. Tetap dia sholat tadi 2 rakaat itu. Walaupun dia sudah kehilangan pahala tadi ya, pahala kurban unta, sapi, itu sudah hilang. Karena dia sudah datang khatib di atas mimbar. Itu kan batasnya cuma sampai khatib sebelum naik di mimbar. Sebelum naik saja terakhir itu, tinggal dapat telur seperti sedekah dengan telur. Tapi di sini kalaupun dia masbuk terlambat, bukan berarti dia duduk masjid tanpa sholat, tetap sholat tahiyat masjid. Kenapa? Karena ada hadis yang melarang, tidak boleh kita duduk sebelum sholat 2 rakaat. Hadis itu disebutkan dalam, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang berbunyi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum yawmal jum'ati wal imamu yakhthubu falyarqa rak'ataini wal yatajawwaz fihima." Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid pada hari Jumat ketika imam sedang khutbah, hendaklah ia tetap ruku atau sholat 2 rakaat dan hendaklah melakukannya dengan ringan pada keduanya. Dia ringankan sholatnya, percepat gitu kan. Ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW yang lain, yang hadis sahih yang berbunyi, janganlah salah seorang di antara kalian masuk ke masjid kemudian dia duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Jadi gak boleh. Ini juga sekaligus memperkuat tadi yang kita bahasakan, tidak ada namanya qobliyah Jum'ah, tapi yang ada adalah sholat tahiyat masjidnya. Tahiyat masjidnya. Di sini juga dibahasakan khatib sudah naik ke mimbar saja, tetap dibahasakan adalah sholat tahiyat masjid, bukan sholat qobliyah. Yang ketujuh, dimakruhkan ya, melangkahi pundak jemaah yang telah duduk lebih dahulu serta memisahkan di antara keduanya, kecuali memang di depan kosong. Umumnya banyak di Indonesia, terutama kaum laki-laki kita, tidak mengerti kalau saf yang depan itu fadilahnya lebih besar. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan pada saat membahas masalah saf. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya'lamu hadis riwayat Bukhari Muslim, la ya'lamun nas ma fi nida' la ya'lamun nas ma fi nida' as-safil awwal la atawa walau habwa." Kalau seandainya orang-orang tahu pahala yang tersembunyi di azan dan saf pertama, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Saf depan lebih mulia. Tapi kita di Indonesia biasa memang karena tidak paham, mereka sengaja isi dari belakang masjid. Saf depan kosong. Ini berbeda ya. Kalau ada saf yang kosong, kita boleh maju ke depan mengisi saf. Dan saya lihat sebenarnya para pengurus masjid kita sudah bagus mengingatkan para jemaah. Sebelum khatib dari mimbar, kami minta jemaah untuk mengisi saf-saf yang masih kosong. Sering diulangi. Tapi masih banyak saja yang duduk di belakang. Yang dimaksud ini larangannya adalah, kalau seandainya memang sudah penuh sekali, kita datang terlambat, ngotot mau masuk ke depan, tidak ada tempat. Nah ini yang tidak bisa. Nah biasanya ini terjadi, seperti kalau saya sering lihat itu di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram Mekah ya. Karena orang tahu saf pertama fadilahnya besar, orang pada duduk semua di depan gitu kan. Nah ada orang-orang yang tidak faham tentang fikihnya hukum ini, mereka mau juga tidak kehilangan saf pertama, tapi sudah penuh, enggak bisa. Maksain diri melangkahi pundak-pundaknya orang, memisahkan orang yang sedang duduk sempit, enggak bisa lagi. Itu enggak boleh. Kecuali ada memang sisi bisa kita masuk ya, memang kosong enggak masalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, diperintahkan agar kita meringankan pundak kita bagi saudara kita yang mau masuk ke saf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hendaklah kalian kalau sholat meringankan pundak-pundak kalian untuk saudara kalian. Artinya kalau masih ada sisi bisa masuk, masukkan dia. Nggak apa-apa. Supaya jangan ada jarak saf yang kosong gitu kan. Tapi bukan berarti di sini sengaja memasuki tempat yang sudah tidak bisa. Itu juga nggak boleh. Itu di Indonesia ini saya katakan jarang terjadi ya. Tapi di negara-negara Arab, terutama di Masjid Nabawi, itu masih ada orang yang begitu kadang-kadang. Mereka serobot pada terlambat datang. Ini nggak boleh. Ini dilarang. Itu sebagaimana ya disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada salah seorang yang datang terlambat dan melangkahi pundak-pundak para muslimin di masjid, beliau mengatakan, ijlis faqad adzaita, duduklah kamu, sungguh kamu telah menyakiti orang lain. Enggak boleh lagi kalau sudah tidak ada tempat, gitu kan? Kemudian juga dalam hadis yang sama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yufarriqu baina tsnain. Artinya hadis yang serupa, riwayat juga Abu Daud, berbunyi, dan hendaklah dia tidak memisahkan di antara dua orang. Dia serobot masuk memaksakan diri padahal sudah sempit gitu. Yang kedelapan, diharamkan transaksi jual beli ketika diseru untuk menunaikan sholat Jumat. Ini khilaf di antara ulama. Apakah transaksi ini hanya berlaku bagi kaum laki-laki atau seluruh muslimin? Ini khilaf di antara ulama. Yang rajih adalah khusus untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki. Bagaimana pendapat mengatakan semua termasuk perempuan. Kalau Jumat tetap tidak boleh. Tapi Allahu a'lam, ini jelas ya. Cuma yang rajih kembali kepada laki-laki karena mereka yang punya kewajiban untuk Jumat. Jadi kalau ibu-ibu transaksi di rumah misalnya pada saat orang sholat Jumat tidak masalah. Di toko pun tidak masalah karena tidak ada kewajiban sholat Jumat, apalagi kayak di Indonesia ini negara terbuka. Ada non-muslim, ya banyak perempuan gitu kan. Tapi kalau laki-laki jelas dilarang, tidak boleh sama sekali. Itu berlandaskan dengan hukum ayat Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 9 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Di sini juga ibu-ibu sekalian, khilaf di antara ulama yang dimaksud dengan kalau diserukan salat Jumat. Apakah ini yang dimaksud tiba waktunya pada saat azan, khatib dan semimbar, atau sebelumnya, mengejar pahala-pahala tadi. Ini saya sebutkan saja umum khilafnya, tapi yang rajih, yang benar adalah pada saat azan dikumandangkan. Jadi kalau sebelum azan masih boleh transaksi, gitu kan? Tapi dia kehilangan pahala yang besar tadi. Dia kehilangan pahala seperti berkurban dengan unta, sapi, dan seterusnya. Tapi ini ayat yang rajih, yang kuat adalah diserukan, artinya diazankan, dikumandangkan azan. Khatib di atas mimbar, khutbah. Maka gak boleh lagi ada transaksi yang terjadi. Ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita, berlaku ya bagi orang-orang yang wajib baginya Jumat. Sebagai wanita gak masalah. Anak yang belum balik gak masalah. Musafir gak masalah. Orang sakit gak masalah. Kan gitu. Hamba sahaya enggak masalah. Ini yang rajih dari para pendapat ulama. Misal ibu lagi musafir atau seorang laki-laki musafir, dia enggak punya kewajiban Jumat. Di atas pesawat dia lihat waktu azan, waktu salat. Jamnya azan misalnya, atau ada dia punya alarm bunyi waktu salat. Di Jumat sudah masuk, tapi dia enggak punya kewajiban Jumat. Lalu ada temannya di sebelah di pesawat lagi transaksi dengan dia. Boleh enggak? Boleh. Dia lagi sakit di rumah sakit, dia enggak bisa ikut Jumat. Ada telepon masuk, transaksi tertentu. Boleh gak? Boleh. Tapi bagi orang yang kena wajib Jumat, tidak boleh sama sekali. Mutlak, haram. Karena dia punya kewajiban menghadiri Jumat. Di sini juga hikmah yang besar kata para ulama. Kenapa transaksi jual beli yang dibahas? Kenapa bukan ngobrol-ngobrol? Kenapa bukan silaturahim? Karena memang kata para ulama, yang paling sering besar godaannya di waktu siang hari itu transaksi jual beli. Kan gitu. Kalau silaturahim keluarga mungkin rame-rame akan pergi Jumat. Tapi kalau jual beli, ini transaksinya tinggal tanda tangan pas azan Jumat. Kan gitu. Terganggu, harus nunggu. Apalagi kalau sama orang non muslim, tidak mau tahu dia misalnya. Maka banyak di antara muslimin, banyak sekali rapat di kantor diadakan jam 11:30 siang hari Jumat. Alasannya pun ada yang tanya sama saya, Ustaz, saya gimana gak bisa hadir Jumat? Dari mana udurnya? Pamit, saya muslim, maaf, saya harus sholat Jumat. Ini kewajiban dari Allah. Gak usah khawatir dengan rezeki. Gitu kan? Banyak orang subhanallah mendahulukan agama Allah, malah Allah mudahin dia. Sering terjadi begitu. Mohon maaf, ini Jumat punya kewajiban saya. Gitu kan? Saya harus kerjain dan tidak bisa ditunda Jumat. Beda kalau duhur ya. Duhur itu misalnya kita punya udur, segala, artinya... Masih ada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan sholat Jumat, sholat lima waktu itu beliau mengatakan sunda mu'akkadah. Ada pendapat ulama Imam Syafi'i mengatakan sunda mu'akkadah. Artinya kalau Anda lagi di kantor kemudian meeting, kemudian duhurnya meeting jam 11:30, selesai 12:30, duhur jam 12, Anda baru mau sholat duhur, setelah itu Imam Syafi'i mengatakan tidak masalah. Karena duhur masih ada waktunya sampai menjelang asar. Tapi Jumat gak bisa. Kalau sudah selesai sholat Jumat, gak ada lagi Jumat. Sampai disepakati oleh para ulama, orang yang masbuk, ya, Jumat, kalau rakaat pertama dia masbuk, masih dapat rakaat kedua, masih dapat Jumat. Tapi kalau dia masbuk di rakaat kedua, misal ada orang datang ke masjid, kemudian imamnya sudah bangun dari ruku di rakaat kedua, dia baru dapat takbir, maka dia gak boleh lagi sholat Jumat, niatnya dia duhur. Niatnya sudah duhur. Dia harus sholat 4 rakaat. Sudah tidak dapat Jumat. Karena tidak ada istilah ya masbuk di rakaat terakhir di Jumat. Itu tidak ada lagi. Jadi Jumat itu sudah habis. Dianggap hilang. Nah, ini maka tidak ada beda hukumnya dengan masalah sholat duhur tadi. Kan masih ada toleransi. Masih ada pendapat yang Imam Syafi'i mengatakan masih boleh mengerjakan setelah itu. Gitu. Lalu selanjutnya nomor 9 adalah disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan siang harinya. Ini umum laki-laki perempuan ya. Dianjurkan kita membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumatnya. Ini sesuai dengan riwayat Al-Hakim. Kenapa bu? Enggak masalah, ulama bilang boleh. Kalau yang mau baca malam Jumatnya dan Jumatnya boleh. Yang mau baca Jumat saja malam Jumat juga boleh. Ya. Karena ini memang ada perintah di Jumatnya. Ulama yang mengatakan malam Jumat sebenarnya itu ijtihad dari mereka. Karena mereka menghitung Jumat itu sudah masuk dari maghribnya hari Kamis. Jadi malam Jumat itu berarti sudah dihitung apa namanya hari Jumat. Makanya beliau bilang di sini membaca surah Al-Fatihah pada malam Jumat ya. Jadi bukan siangnya Kamis, tapi malamnya mulai habis maghrib. Itu beliau sudah hitung sama dengan Jumat atau ya, dan siang harinya besoknya Jumatnya, gitu kan? Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang tadi saya katakan riwayat Al Hakim dan beliau mensahihkannya. Man qara'a surat al-kahfi fi yawmil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surah al-kahfi pada hari Jumat dan pada malam harinya ya, niscaya Allah akan meneranginya dengan sebuah cahaya di antara dua Jumat. Artinya Allah akan memberikan cahaya di wajahnya yang itu kelihatan, cahaya itu dilihat orang ini walaupun kulitnya gelap tetap kelihatan bercahaya, itulah bahasanya, kelihatan bercahaya sampai Jumat akan datang. Dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Dari fitnah Dajjal. Ada hadis lain juga mengatakan orang siapa yang baca Al-Kahfi pada hari Jumat dia akan selamat dari fitnah umumnya, fitnah. Apapun fitnah itu tidak akan kena sampai Jumat akan datang. Sampai Jumat akan datang. Ini laki-laki dan perempuan ya. Makanya dianjurkan tidak meninggalkan surah Al-Kahfi. Kemudian yang ke-10 memperbanyak baca salawat pada Nabi alaihi salatu wassalam pada hari Jumat. Berdasarkan sabda beliau dalam hadis sahih riwayat Al-Baihaqi ya, dikatakan akthiru alayya minas salati yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah. Wa lailatal jum'ah. Faman fa'ala dhalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Perbanyaklah membaca salawat atasku pada hari Jumat dan pada malamnya. Barang siapa melakukan hal tersebut, niscaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Ya, dalam hadis lain juga dikatakan, hari Jumat adalah hari yang mulia ya bagi kalian, maka perbanyaklah salawat untukku pada hari tersebut. Cuma yang perlu diketahui di sini, perintah membaca salawat, pertama sekali, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, sifatnya individual, tidak dikerjakan secara berjamaah, karena perintah hadis ini kepada individu. Dan Nabi SAW tidak pernah mencontohkan berzikir secara rame-rame. Itu yang pertama. Jadi zikirnya sendiri. Yang kedua, salawat dibaca pada hari Jumat bebas waktunya, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, gak masalah. Yang penting sepanjang hari Jumat. Jadi bebas waktunya. Yang ketiga, juga tidak ditentukan jumlahnya. Sebanyak mungkin. Kan gitu. Walaupun Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, termasuk sunnah Nabi, itu zikir tidak lebih dari 100. Gak lebih dari 100. Kenapa? Karena memang Nabi SAW belum pernah disebutkan dalam riwayat berzikir lebih dari 100, maksimal 100. Tetapi ulama mengatakan salawat kan ada ragamnya, ada macamnya. Maka boleh dibaca per ragamnya 100 kali. Sama dengan istighfar. Ada astaghfirullah, ada astaghfirullahal azim, ada astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, ada astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak ragamnya. Sekarang Nabi SAW mengatakan saya beristighfar kepada Allah setiap hari 70 dan riwayat lain 100 kali. Apakah kita cukup dengan 100 kali saja atau bisa lebih? Ini ulama rincikan. Kalau lafadznya sama, enggak boleh lebih 100. Jadi astagfirullah saja cukup 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau ibu mau tambah lagi, dan bapak sekarang mullah, berarti ibu pakai lafadz lainnya. Astagfirullahal'azim tadi. Atau astagfirullahal'azim wa atubu ilaih. Lafadz lain. Atau baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir. Gitu kan? Itu berarti boleh dibaca sampai 100 kali. Gak masalah. Karena beda lafad. Beda lafad. Sama dengan salawat ini. Memperbanyak itu, Ibn Utsaimin mengatakan, termasuk sunnah Nabi tidak melebihkan zikir dari 100. Karena tidak ada riwayat Nabi menjelaskan lebih dari 100. Tetapi kalau kita mau baca lebih daripada itu, maka kita bedakan lafadnya. Nah, lafaz salawat itu terbatas, Bapak Ibu sekalian, tidak ada banyak macam-macam ya. Yang pertama sekali adalah membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad tanpa kata-kata sayyidina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya, innaka Hamidum Majid. Ada riwayat lain, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Gitu kan? Kemudian ada riwayat lain juga tidak pakai innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Tidak pakai innaka Hamidum Majid. Langsung wa barik ala Muhammad. Ini contoh. Jadi ini saya sudah ada tiga macam. Gitu kan? Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini satu lafaz. Ada riwayat lain sama tapi tinggal tambah innaka Hamidum Majid. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad langsung, ya. Kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Tidak ada ali Ibrahim, tidak ada ya, innaka Hamidum Majid. Ini contoh. Kemudian sama lanjutannya wa barik ala Muhammadin ya wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ini lafaz, ada juga kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Ini ada lafaznya. Innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling afdal. Namanya salawat Ibrahim. Datang salawat yang kedua adalah kita membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Begitu saja. Tidak disebutkan dengan kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Sebagian asar menyebutkan ditambah Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ini juga disebutkan dalam beberapa asar dari sahabat yang sahih. Mereka mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kalau tadi sebelumnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tidak ada sahabat. Lafaz selanjutnya ada Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dan sahabatnya. Dan ini juga ada. Lafaz yang setelahnya, yang keberapa? Yang ketiga ya. Lafaz yang lainnya juga salawat itu kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebutkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibu-ibu bilang dan bapak sekalian sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali sebut itu salawat, termasuk salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk juga sunnah menambah dengan wa ala alihi wasallam. Ada juga yang tadi sama lafaz asar sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya, ini semua dengan lafaz tadi kan yang sebelumnya Allahumma salli ala Muhammad. Ini enggak sallallahu alaihi langsung tidak pakai Allahumma. Jadi lafaznya beda lagi. Lafaznya beda lagi, gitu kan? Di sini Allahumma salli ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk juga lafaz yang selanjutnya yang keempat adalah alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Ya, ini juga misalnya kita mengatakan Nabi boleh sallallahu alaihi wasallam boleh alaihi salatu wassalam bersabda. Itu juga termasuk lafaz salawat. Ya, lafaz salawat. Dan yang paling ringkas salawat adalah Allahumma salli ala Muhammad. Itu juga boleh. Coba Allahumma salli ala Muhammad saja. Baca misalnya kita membaca 100 kali misalnya pada hari Jumat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Itu cukup, enggak apa-apa. Tapi itu yang paling ringkas, yang paling pendek. Tentu pahalanya juga lebih sedikit. Gitu kan? Jadi dalam Islam tidak ada namanya salawat badriyah, nariyah, enggak tahu apalagi namanya muncul nanti. Gitu kan? Ini semua tidak ada. Ini dikarang-karang. Karena setiap majelis taklim biasanya mau nonjol. Kan gitu. Nah yang paling gampang menonjol dengan salawat. Dibuatlah salawat dikarang-karang semuanya. Ini semua tidak ada. Ya di dalam sunnah. Baik, ini memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ke-11, memperbanyak doa pada hari Jumat. Dan ini yang terakhir, etika-etika pada hari Jumat. Ya, yang ke-11, memperbanyak doa pada hari Jumat. Dikarenakan di dalamnya terdapat satu waktu dikabulkannya doa. Sehingga orang yang berdoa tepat pada waktu itu niscaya Allah akan mengabulkan doanya dan memberikan sesuatu yang dimintanya. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, riwayat Muslim. Inna fi yaumil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha azza wa jall fiha khairan illa ataahu iyyah. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu, satu saat, ini laki-laki perempuan sama, ya, di mana tidaklah seorang muslim memohon berdoa suatu kebaikan kepada Allah azza wa jall tepat pada waktu itu kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta. Allah akan memberikan apa yang dia mohon. Dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dan hadisnya sahih berbunyi, ingatlah Jumat itu 12 jam. Ya gitu. Jumat itu 12 jam. Maksudnya mulai dihitung dari subuh sampai maghrib saja. Jumat itu 12 jam. Dan ada waktu di mana doa pasti diterima oleh Allah. Dan ketahuilah waktu itu adalah waktu asar. Waktu asar. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita mengejar waktu diterimanya doa di waktu asar. Kapan? Gak jelas. Ada sebagian ulama bilang sebelum terbenam matahari. Tapi umumnya mulai habis asar waktunya sampai maghrib. Itu waktu diterima doa. Ini jaminan ya. Jadi gak usah ragu untuk langsung berdoa. Ingat selalu hari Jumat. Kalau perlu bunyiin alarm di HP kita. Hari Jumat sore tulis alarm peringatan itu baca doa. Gitu kan, jadi kita berdoa di situ, berdoa apa saja pada Allah Azza wa Jal, selama itu doa baik, insyaAllah Allah akan terima. Allah akan terima. Ada juga sebagian ulama berijtihad, tahu ya, berijtihad mengatakan juga termasuk doa diterima. Jadi hari Jumat itu kalau khatib di atas mimbar, makanya di khutbah kedua khatib disuruh berdoa. Ya, ya kita umumnya jangan menyia-nyiakan semuanya. Selama ada pendapat ulama di situ, biidznillah kita jalankan. Kalau yang mengatakan khatib di atas mimbar ini beranjak daripada perilaku Nabi SAW. Beliau berdoa di khutbah kedua. Dan umumnya lafadz hadis tadi dikatakan ada hari, di hari Jumat ada waktu pasti diterima doa. Ya, maka mereka memperkirakan itu di waktu khatib sedang di atas mimbar. Jadi ini ya 11 poin berhubungan dengan masalah etika. Silakan Bu, mau bertanya tadi. Waalaikumsalam. Ya itu tidak ada dalam riwayat Bu. Kalau dari lafaz yang Ibu sebutkan tadi, itu berarti membaca salawat, kan gitu. Jadi penekanan membaca salawat selama sebanyak 80 kali hari Jumat dan mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, gitu kan? Ya. Pertama sekali belum ada penentuan hadis sahih tentang jumlah salawat di hari Jumat. Tadi sudah kita jelaskan itu. Jadi menentukan dia 80 atau 100 itu butuh sesuatu yang berhubungan dengan dalil, gitu kan? Ibnu Utsaimin saja tadi mengatakan 100 karena beliau kembali kepada umumnya hadis-hadis yang lain. Kalau 80 belum disebutkan, gitu kan? Itu pertama. Yang kedua, belum ada satupun lafaz salawat yang ada kata-kata sayyidina. Belum ada. Makanya ditekankan sekali, banyak sekali penulis buku. Ya ternyata pengarang buku Bulughul Maram, kemudian juga Imam Al-Baihaqi menekankan bahwasanya ini kalau saya tidak salah Al-Baihaqi menekankan itu tidak ada sama sekali satupun riwayat hadis Nabi yang mengatakan sayyidina. Yang jadi masalah kita sebenarnya di Indonesia ini karena kita menganggap dengan mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad seperti tidak menghormati Nabi SAW. Seakan-akan begitu. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Karena lafaz begitu Nabi SAW ajarkan, maka begitu juga. Kalau kita menganggap misalnya Nabi harus kita mengatakan Sayyidina Muhammad karena menghormati, bagaimana dengan Allah? Allah lebih pantas. Berarti kita harus bilang Rabbi Allah. Selalu bilang Rabb. Tidak boleh kita sebut Allah langsung. Tapi memang tidak. Kita tidak mengurangi kadar penghormatan kepada Allah. Pada saat kita bilang mengatakan Ya Allah. Yang penting setelah namanya Allah ada sifatnya. Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala. Setelah nama Nabi SAW ada salawat. Itu yang benar. Tapi sebelumnya tidak ada. Ya kan? Jadi kita jangan sampai menambah apa yang Nabi SAW tidak contohkan. Keliru, takutnya keliru. Gitu kan? Ini kurang lebih gambarannya. Kemudian lanjutan tambahan tadi itu lafadznya memang lafadz yang disusun Bu. Memang disusun oleh pribadi mungkin penulis bukunya. Tapi tetap kita mungkin tekankan sama yang saya tekankan selalu di kelas hadis kita. Ini kelas hadis. Tujuannya memang kita belajar hadis Nabi yang benar supaya kembali kepada tuntunan wahyu yang benar. Jadi tidak salah. Karena kalau kita mau ikuti di masyarakat terlalu banyak yang dikarang-karang memang sengaja. Akhirnya kita keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh merasa diri lebih pintar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sudah ajarin caranya. Masa Nabi bilang baca salawat kepada saya begini kita ubah tidak begini. Kan tidak boleh mestinya kan gitu. Nabi sudah ajarin begini loh salawat untuk saya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sudah begitu salawatnya. Jangan ditambah, jangan dikurangi karena kita tidak lebih pintar daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam. Coba ya. Ada lagi? Baik, kita lanjut. Nanti kalau mau bertanya langsung ya. Syarat-syarat wajib Jumat. Bagi siapa wajib Jumat itu? Itu maksudnya. Yang pertama laki-laki. Jadi tidak diwajibkan atas wanita. Kan gitu. Kemudian yang kedua merdeka. Bukan seorang budak. Kalau budak tidak ada kewajiban. Ya hamba sahaya tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga balik. Sebelum balik tidak wajib. Tapi sudah balik wajib. Sudah dosa. Makanya Bapak Ibu sekalian mengumumullah anak-anak itu sangat ditekankan ya. Ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Itu bukan cuma sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu, sholat Jumat di 7 tahun. Berarti kalau kita sekarang kelas 1, kelas 2 SD. Gitu kan? Sudah harus disuruh sholat. Dan pukullah mereka di umur 10 tahun. Kalau disuruh sholat gak mau, boleh dipukul. Kalau 10 tahun. Karena pentingnya gitu kan. Ini bukan cuma sholat 5 waktu ya. Termasuk sholat Jumat. Hati-hati banyak diantara ummahat kita, ibu-ibu terutama, karena anaknya baru pulang sekolah, capek, kesian, biarin tidur dulu, ini, dibiarin ketinggalan kewajiban, salah. Kalau ibu sayang malah tekankan dia untuk pergi sholat, setelah sholat silakan istirahat, habis Jumat panjang waktu kok. Bahkan sunnah memang tidur siang itu, ya, disunnahkan, tetapi dikerjakan setelah sholat, jangan malah sebelum sholat, jangan sholatnya hilang, ya, kebablasan, karena Jumat tidak bisa diulangi. Nggak ada istilah ulang. Begitu selesai masbuk rakaat kedua saja, dari ruku tadi sudah nggak dapat rakaat Jumat itu. Baik, kemudian yang keempat sehat. Artinya nggak sakit ya. Bukan apa namanya, bukan gila, bukan orang sakit punya udur. Tiba-tiba kita ke masjid, perutnya sakit, kembali. Azzakumullah, buang air besar, kembali sudah selesai Jumat. Nggak apa-apa, nggak berdosa. Kena sakit tadinya. Demam, meriang. Tapi jangan juga hanya sakit sedikit masih mampu ke masjid kemudian dia batalkan. Jadi ulama mengatakan tidak sehat ya di sini atau lagi dalam keadaan sakit yang memang membuat dia tidak bisa sholat, tidak bisa dia ke masjid. Kalau kena udara bermasalah, gitu kan? Itu termasuk. Juga termasuk di sini poin kelima adalah berada di tempat, artinya bukan musafir. Jadi tidak diwajibkan atas musafir. Semua ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal landasan hukumnya. Hadis tadi yang sudah kita sebutkan, riwayatkan oleh Abu Daud. Nabi SAW mengatakan, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'a abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw marid. Salat Jumat adalah hak yang diwajibkan atas setiap orang muslim atau orang Islam, kecuali empat orang, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil, serta orang sakit. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain riwayatkan Daruqutni Al-Baihaqi. Tapi sanadnya ini ada lemah. Cuman dia bertemu dengan riwayat-riwayat yang lain. Riwayat yang lain itu menguatkannya. Jadi hadis ini mutawatir. Ada hadis-hadis jalur yang lain. Bunyinya begini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa'alihil jum'atu yawmal jum'ati illa maridan aw musafirin aw imra'atan aw sabiyan aw mamlukan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka diwajibkan atasnya sholat Jumat pada hari Jumat. Yang ini berarti Jumat pada hari Jumat. Tidak boleh Jumat dikerjakan pada hari lain. Kecuali orang sakit, musafir, wanita, anak kecil, dan hamba sahaya. Ini dikuatkan dengan hadis yang sebelumnya, hadis sahih riwayat Abu Daud. Terus beliau mengatakan, semua orang yang disebutkan, serta setiap orang yang tidak diwajibkan atas mereka menunaikan sholat Jumat, dibolehkan menunaikan bersama imam serta dianggap gugur darinya kewajiban menunaikan sholat duhur. Ketentuan tersebut berlaku untuk selamanya. Kayak orang yang sholat Jumat sudah nggak ada duhurnya lagi. Jadi ada satu kelompok sekarang di Indonesia ini, mereka bilang setelah Jumat duhur lagi. Ya, saya dikagetkan dulu pernah saya sholat di Sulawesi Selatan, salah satu masjid gitu. Setelah selesai sholat Jumat, kemudian saya lihat ada orang berdiri. Saya pikir mereka musafir. Tapi musafir pun gak boleh. Karena tadi saya sudah bilang, ulama sepakat gak ada istilahnya menjama antara Jumat dengan Asar. Karena gak ada dalil Nabi SAW menjama antara Jumat dengan Asar. Yang ada adalah beliau pada saat musafir tetap sholat duhur saja. Lalu dijama dengan Asar. Jadi gak boleh kita ubah sistem itu gitu kan. Saya dikagetkan mereka iqomah, mereka sholat lagi. Lalu saya tanya, sholat apa ini? Oh ini sholat duhur. Loh kok bisa sholat duhur? Iya karena kan apa namanya duhur tetap wajib. Bagaimana bisa terhilangkan dengan Jumat? Ini karena kedangkalan pemahaman ya. Saya jelaskan bahwasanya Nabi SAW yang mencontohkan itu. Beliau selesai sholat Jumat tidak ada lagi sholat duhurnya. Dan beliau sudah menganggap Jumat itu menggantikan duhur bagi laki-laki yang tadi punya syarat itu. Makanya disusun oleh para ulama dalam buku fikih syaratnya seperti tadi. Yang selain orang-orang yang tadi kena syarat itu, wanita, anak kecil, musafir, orang sakit, hamba sahaya, boleh sholat duhur. Tapi ini tidak, sholat Jumat. Dan tidak ada lagi istilah habis Jumat sholat duhur. Dan ini yang telah disepakati oleh jumhur ulama, dan hampir semua buku fikih menjelaskan masalah itu. Jadi gak ada lagi sifatnya sholat Jumat bagi orang yang punya udzur. Ya. Iya, iya. Jadi kalaupun tadi saya kasih contoh, lagi di tol Cikampek misalnya, mau mudik Jumat, pas masuk mau sholat mampir, ternyata orang lagi sholat Jumat, musafirnya nggak usah ikut. Karena kalau dia ikut Jumat, berarti dia tidak boleh jamak dengan asar. Dia tunggu Jumat itu selesai. Baru kemudian dia sholat duhur asar. Karena dia tidak punya kewajiban untuk ikut Jumat. Bahkan saya sering sarankan kalau ada yang lagi musafir dengan saya, kita jalan dulu. Nanti singgah di masjid yang depannya. Banyak masjid, alhamdulillah. Orang selesai Jumat, kita masuk sholat duhur asar. Memang begitu hukum syar'inya gitu kan. Makanya perlu difahami dengan ilmu yang benar. Dan tidak perlu merasa kekurangan. Tidak usah. Memang sudah begitu hukumnya gitu kan. Nah, iya, harus jelas gitu. Ya lagi. Enggak. Ya. Jadi kalau imam lupa baca, maka tidak ada usulnya mengulang sholat. Kalau imam lupa. Kecuali kalau imamnya misalnya, imamnya lupa baca, diingatkan oleh makmumnya. Apalagi ini kalau sholat Jumat ya. Karena Jumat itu bisa dikatakan aneh sekali kalau dia lupa Al-Fatihah. Gitu kan? Karena begitu orang berdiri, Al-Fatihah itu sudah di luar kepala. Anak kecil pun begitu sholat, kita kadang-kadang biar kita digoda setan, Al-Fatihah tetap aja ngalir dari mulut kita gitu kan. Nah tapi kalau sampai pun terjadi misalnya dia lupa baca Al-Fatihah, makmumnya punya kewajiban mengingatkan. Punya kewajiban. Satu-satu dulu ya. Dia punya kewajiban. Tadi kan tidak. Kita anggap punya kewajiban mengingatkan. Kalau laki-laki mengatakan Subhanallah, dia harus membaca gitu kan. Imamnya gak boleh ngotot. Kecuali kalau imamnya yakin sudah baca, tapi makmumnya ada yang salah, gitu kan? Misalnya cuma satu orang makmum yang ingatkan, mungkin makmumnya yang lupa malah. Jadi ini memang harus dipastikan semua informasinya, gitu kan? Nah kalau sampai pun misalnya imamnya sudah diingatkan, dia tidak mau, misal dia tidak mau, maka berarti kata para ulama, kalau imamnya salam, ini sebagian ijtihad ulama, imamnya salam, maka makmumnya sujud sahwi. Makmumnya sujud sahwi. Makmum tetap sah sholatnya. Imam yang tidak sah sholatnya. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian sedang diimami sholat, maka kalau dia benar, dia akan dapat pahala kalian. Tapi kalau dia salah, dia berdosa dan pahala sholat kalian tetap ada. Jadi makmum tetap dapat sholat. Tapi karena imamnya sudah diingatkan tidak mau, ada kesalahan, mereka sujud sahwi. Imamnya batal sholatnya. Imamnya pribadi, batal. Kalau sudah diingatkan. Sudah diingatkan, sudah jelas, tapi dia ngotot, gak mau. Karena ada orang memang karena jadi imam, dia jahil ya bu. Mungkin dia merasa malu. Misalnya, ngotot, tidak mau, ini lain. Tapi kalau misalnya tadi kasusnya, imamnya lupa Al-Fatihah, dan ini sangat aneh sebenarnya, kemudian makmum tidak diingatkan satupun. Nah, ini satu pertanyaan. Kalau betul-betul terjadi seperti itu, kan gitu, semuanya lupa. Ya makmumnya tidak ingatkan, ya imamnya, maka bukan batal sholatnya. Karena dihitung bab lupa. Semuanya yang tidak ada yang ingat. Tapi ini kan aneh sekali ya. Apakah memang karena makmumnya ada yang tidak bisa mengingatkan, atau dia pikir gak perlu, atau apa gitu. Tapi dihitung semua masuk dalam lupa. Dia gak batal sholatnya, gak perlu ulangi sholat duhur. Ya walaupun, tapi kan kasusnya sekarang semua makmum tidak ada yang ingatkan, imam pun lupa, kan gitu. Itu kan kasusnya. Berarti semua dihitung kategori lupa, masuk dalam kategori lupa. Tidak ada yang mengingatkan, tidak, ini juga tidak ingat. Walaupun makmumnya tahu. Gitu kan? Isinya begitu. Paling kalau Allahu a'lam yang saya ketahui, paling jauh adalah tidak mengulangi Jumatnya, tapi mereka sujud sahwi saja si makmum yang tahu. Seperti tadi saya katakan kasusnya kan. Jadi mereka lupa ingatkan, maka mereka tinggal sujud sahwi. Karena tetap hukum sholat itu sama imam. Imam lupa berarti hukumnya masuk ke dalam kategori, tapi karena kita tahu kita sujud sahwi. Enggak, itu enggak boleh semestinya ya. Baik, ada lagi? Iya, sebenarnya bukan menggugurkan, ya bukan menggugurkan sholat Jumat, tapi menjadi pilihan Jumat itu, menjadi pilihan, ya karena sholat Id itu kan wajib, sholat Id itu wajib. Dan memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang Jumat itu terjadi pada Id itu terjadi pada hari Jumat, maka Jumat itu pilihan, boleh sholat, boleh tidak, nggak masalah, ya itu bisa jadi pilihan karena ketemu antara dua ibadah yang wajib tapi dia bukan rutin, sholat idnya sama jumatnya. Kenapa? Enggak ada hubungannya. Sholat duha enggak ada hubungannya. Duha lain. Enggak. Kalau sholat itu wajib, sholat Id, Fitri dan Adha itu wajib hukumnya. Itu wajib. Bahkan para ulama mengatakan saking wajibnya, nanti akan kita bahas setelah sholat Jumat. Jadi kita kan rentetannya sekarang bahas setelah sholat lima waktu, sholat Jumat dan sholat Id, dua sholat yang wajib sebenarnya. Itu saking wajibnya sampai wanita yang berhalangan saja tetap disuruh hadir di lapangan, walaupun tidak ikut sholat. Itu karena sifatnya, makanya ulama mengatakan lebih cenderung fardu ain secara individu, kecuali orang punya uzur syar'i yang benar-benar enggak bisa. Nah, kalau duha sunnah. Jadi dia duha tidak jatuh hukumnya dengan kita sudah sholat Id, enggak. Kalau kan di Jumat itu jadi pilihan Jumatnya karena ada dalilnya berhubungan dengan masalah itu. Memang ada hadis khusus menjelaskan bahwasanya Jumat itu sudah menjadi sudah bukan satu kewajiban. Dia sudah bisa duhur, bisa Jumat. Masih ada lagi? Enggak. Sudah enggak. Siapapun yang sudah sholat Jumat, kalaupun wanita tadi ikut, itu walaupun itu hukumnya makruh, dimakruhkan bagi mereka lebih afdal di rumah, dia enggak perlu lagi sholat duhur. Karena tidak ada satupun dalil yang menjelaskan Jumat dikerjakan atau digabung dengan duhur. Enggak ada lagi. Kalau sudah Jumat berarti enggak ada duhur. Sudah enggak ada duhur. Ya. Ya keliru karena enggak paham. Enggak boleh. Ya. Ya, iya, di masjid. Di masjid. Seperti kalau ibu lihat begini, ibu kalau lagi haji atau lagi umroh, Masjid Haram tuh penuh ibu-ibu tuh. Banyak itu yang datang. Ya, karena mereka mau mengejar pahala 100.000-nya. Ada, tapi walaupun sebenarnya itu dilarang sebenarnya. Tapi pemerintah Saudi berpegang pada pendapat yang umumnya, yang rajih itu mengatakan wanita tidak apa-apa sholat Jumat, tapi makruh hukumnya mereka. Mereka lebih diprioritaskan, lebih afdal sholat duhur di rumah. Karena Nabi SAW tidak mewajibkan bagi mereka. Tapi kata-kata tidak mewajibkan tidak juga melarang. Gitu kan? Bukan haram bagi mereka sholat Jumat. Tidak boleh. Ya dilarang untuk masjid. Gitu kan? Iya. Iya benar, karena itu hadisnya begini Bu. Enggak, jadi memang Nabi SAW melarang tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. La witraini fi lailah, kata Nabi SAW. Jadi kalau sudah sholat terawih, kemudian ibu sholat witir, itu enggak perlu lagi sholat witir kalau mau bangun di malam harinya gitu kan. Itu umum sudah pendapat ulama. Iya. Ya enggak masalah itu, Bu. Enggak masalah. Enggak masalah, Bu. Minimal jumlah witir 1, maksimal 13 rakaat. Ya. Nanti insyaallah akan ada bahasan kok. Ini masih sholat Jumat. Nanti ada sholat-sholat sunnah, Bu. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, semua sunnah kita akan bahas nantinya. Tapi enggak apa-apa, Ibu, sholat 1 rakaat saja boleh, sebelum subuh boleh, enggak masalah. Iya. Mau sholat juga witir sebelum tidur gak masalah, semua benar. Iya. Ibu yang di belakang tadi masih mau tanya lagi? Yang di belakangnya masih mau? Gak masalah. Itu karena hadis Bukhari, Bu. Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi berkata, aku diwasiatkan oleh kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan 3 hal yang aku tidak pernah tinggalkan semasa aku hidup. Semasa aku hidup, kata-kata ini berarti selamanya beliau kerjakan. Itu aku selalu 2 rakaat sholat duha, puasa 3 hari setiap bulan, dan tidak tidur malam hari kecuali sudah witir. Jadi ini beliau kerjakan semenjak dengar hadis ini sampai beliau meninggal. Artinya witirnya selalu sebelum tidur. Gitu kan? Dan dari hadis ini kata para ulama mengatakan afdalnya orang kalau dia kebanyakan waktunya enggak bisa bangun untuk sholat malam, dia witir sebelum tidur itu lebih baik. Khawatir kena lewat witirnya. Enggak. Sholat, tetap sholat ba'diyah. Itu lain lagi, itu sunnah. Sunnah ba'diyah isya, baik dikerjakan. Itu kan termasuk dalam 12 rakaat. Baru ibu witir. Mau 1 rakaat, mau 3, terserah. Enggak masalah. Tapi ibu kehilangan pahala. Untuk apa enggak dikerjain ba'diyahnya itu? Enggak apa-apa, ibu enggak usah ragu. Ibu enggak usah ragu, witir sebelum tidur, ibu bangun malam sholat tahajud, enggak witir lagi, enggak masalah. Itu hadisnya ada. Enggak usah ragu, ibu, enggak masalah. Karena tadi Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi bilang, saya tidak pernah tinggalkan semasa hidup saya gitu. Jumat. Enggak ada, Bu. Enggak ada, kecuali memang dia mau hadir Jumat dalam satu keadaan itu ya. Kalau enggak. Tapi tadi umumnya secara khusus itu laki-laki karena dia yang wajib Jumat kan gitu. Tapi kalau misalnya tadi suami istri berhubungan biologis, kemudian suaminya ini kan memang disunnahkan dia menggabung antara mandi janabah sama mandi Jumat. Istrinya juga mandi pada saat itu niat mandi junub, bukan lagi enggak ada hubungannya dengan Jumat. Wanita tidak ada hubungannya di sini. Kan gitu. Jadi ini beda. Ini khusus untuk mandi wajib ya. Tapi kalau mandi-mandi yang umumnya itu banyak. Nabi SAW biasa mendinginkan badan beliau di air. Dianjurkan kita kayak mandi sekarang Indonesia pagi sore untuk menjaga kebersihan itu termasuk bagian dari yang diperintahkan gitu. Sudah? Baik, kita lanjut lagi ya. Syarat sahnya sholat Jumat. Bagaimana bisa dihitung Jumat itu sah? Yang pertama, dilaksanakan di suatu perkampungan. Jadi tidak sah sholat Jumat dilaksanakan di daerah pedalaman atau dalam perjalanan. Maksudnya di sini sifatnya itu sendirian satu orang di tempat terkucil. Misalnya ada orang masuk di hutan sendirian, lalu dia Jumat tiba dia sholat sendiri, itu tidak dibenarkan. Karena pada masa Rasulullah SAW tidak pernah dilaksanakan sholat Jumat kecuali di suatu kota atau di suatu perkampungan, artinya ada komunitas orang di situ kan. Dan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan penduduk daerah pedalaman supaya menunaikannya. Artinya kalau di sini bahasa pedalaman ini adalah orang yang sering masuk ke dalam perkampungan yang di dalam dan sendirian, gitu. Dan sendirian. Ya, ini berbeda hukumnya. Dan berdasarkan mayoritas perjalanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwasanya beliau menunaikan sholat Jumat selamanya. Artinya di sini kalau lagi dalam perjalanan Nabi SAW tidak mengerjakan Jumat. Mungkin orang itu umumnya kalau masuk ke pedalaman di hutan, ya kayak di Irian, kayak di mana orang masuk itu berarti memang mereka sudah sendirian, gitu kan, berbeda. Maka mereka tidak terhitung, bahkan terhitung sebagai orang yang musafir, hukumnya lepas dari Jumat. Kemudian yang kedua dilaksanakan di masjid. Jadi tidak sah menunaikan sholat Jumat di dalam suatu bangunan dan juga halamannya yang selain masjid. Hal ini maksudkan agar kaum muslimin tidak kepanasan atau kedinginan yang dapat mengganggu kesehatan mereka. Nah, terus ini pertanyaannya, masjid, kalau misalnya di kantor ruangan dijadikan masjid sholat Jumat, aula, atau di Eropa banyak orang Islam menyewa gang-gang jalanan pada hari Jumat, boleh kan? Boleh, kan gitu, tetap dibolehkan karena mereka ada udzur. Mereka ada udzur gitu kan, memang tidak ada masjid. Dan masjid itu kata para ulama sebenarnya sesuatu yang sudah diniatkan untuk dijadikan tempat sholat berjamaah, dinamakan masjid, gitu kan? Dinamakan masjid. Misalnya tiba-tiba di halaman rumah ini Ibu Imas mau buat ruangan niatkan untuk masjid, sudah dibentuk, kan jadi masjid dia. Hukumnya sudah hukum masjid, bukan lagi rumah dia. Sudah masjid, sudah boleh orang Jumat, sudah boleh orang macam-macam, kan? Sudah Jumat hukumnya, kan gitu. Jadi kalau kita niatkan maka sudah termasuk. Ada juga sekarang banyak orang di rumahnya itu diwakafkan bagi dia yang di tengah pinggir jalan raya jadi masjid. Bagian dalam dia pakai tinggal, tapi itu bagian rumah dia. Dia tinggal buka pintu masuk ke masjid, kan gitu. Nah itu termasuk boleh, berarti hukum masjid. Ya, hukum masjid. Kemudian yang ketiga khutbah. Harus ada khutbahnya. Jadi tidak sah sholat Jumat tanpa adanya khutbah, karena sholat Jumat tidak disyariatkan kecuali karena adanya khutbah. Misalnya ada dua orang, tapi dua-duanya jahil, nggak bisa khutbah dia. Misal contoh, maka mereka sholat duhur, mereka sholat duhur tidak sholat Jumat. Walaupun kata para ulama khutbah Jumat itu sudah dihitung sebagai khutbah, walaupun hanya menyampaikan satu ayat atau satu hadis. Itu sudah masuk kategori khutbah. Karena kan dia intinya memuji Allah, salawat pada Nabi SAW, kemudian baca apa yang dia ketahui dari ayat dan hadis itu. Gitu ya, disampaikan. Tapi kalaupun sampai benar-benar awam benar, gak ngerti sama sekali gitu kan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang kerja di kebun. Mereka jahil, gak tahu. Tiba waktu Jumat, kejauhan kalau mereka mau pergi ke kota misalnya. Mereka sholat duhur. Ya, lepas kewajiban Jumatnya. Karena khutbah bagian daripada Jumat. Baik, ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu wajib, diwajibkan kalau ya terdengar suara azan. Ini yang dibahas oleh penulis buku, beliau mengatakan sholat Jumat tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari suatu perkampungan. Sendirian jauh, terpencil. Di pulau, ada kan? Sholat Jumat tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari suatu kota atau suatu perkampungan yang di dalamnya didirikan sholat Jumat dengan jarak lebih dari 3 mil. Hanya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayatkan Abu Dawud dan Darul Qutni. Tetapi hadis ini hadis yang lemah. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak dengar hadis ini lemah. Ulama tidak pakai. Terus di garis bawah yang lemahnya ya, kata Nabi SAW, al Jumatu ala man sami an nida. Sholat Jumat diwajibkan atas orang yang mendengarkan seruan azan. Ini lemah hadisnya dan sangat lemah, maka ulama tidak jadikan sebagai pegangan. Tidak dijadikan sebagai pegangan. Makanya tadi saya bilang yang rajih itu beranjak daripada hadis Bukhari yang tadi kita sebutkan gitu kan. Jadi Jumat itu wajib dikerjakan secara berjamaah. Kata-kata berjamaah berarti minimal dua orang. Gitu. Ya kalau tidak ada masjid kan apapun tadi saya katakan yang diniatkan untuk jadi tempat masjid. Ya, itu bisa saja. Kalau mereka mau duhur bisa pilihan. Enggak masalah. Dia lagi jalan, tidak ada masjid, tiba Jumat, mereka mau sholat Jumat. Diniatkan. Itu ada pendapat ulama yang membolehkan agar tidak kehilangan Jumat, kecuali mereka musafir ya, sudah jatuh Jumatnya enggak ada sama sekali. Umumnya kan orang kalau di kota kan gitu, ada saja masjid gitu kan. Umumnya sudah bisa didapatkan. Iya, sebenarnya memang umumnya kita di Indonesia ini karena sudah umum tersebar hadis tentang baca Yasin di malam Jumat, fadilahnya, kemudian baca Ar-Rahman, fadilahnya dan segala. Padahal sebenarnya hadisnya semuanya lemah. Hadisnya lemah. Jadi tidak ada tuntunan membaca Yasin secara khusus di malam Jumat. Yang ada malah surah Al-Kahfi. Tapi kalau ibu bilang itu panjang, sebenarnya kalau ibu pertemukan Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, kan ibu baca sama saja nantinya gitu kan. Tapi malah ini banyak fadilahnya, ini sunnah. Ini sunnahnya gitu kan. Ya. Jadi kalau ada penentuan surah tertentu di waktu tertentu, kita harus ikutin itu. Penentuan surah Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat itu penentuan waktu dan jenis surah. Maka itu yang kita fokus baca. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam witir, baca Subbihi rakaat pertama, Witir Kafirun rakaat kedua, Qulullah rakaat ketiga. Sunnahnya. Maka ada apa-apa kita kerja, malah lebih baik kalau kita kerjakan. Ada sebagian ulama bilang lebih baik kalau gak dibaca terus menerus. Itu dari mana dalilnya? Maka butuh dalil untuk mengatakan baca di rakaat pertama ganti sabisma dengan surah lain. Mungkin boleh karena hukumnya sunnah, tapi tetap lebih afdal itu. Dan perkataan yang mengatakan oh lebih baik kalau dia ganti dengan surah lain, itu butuh dalil. Gak boleh kata-kata lebih baik. Nanti orang faham, berarti baca surah lain lebih afdhal daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Jadi tetap kita kembali kepada ajaran itu insyaallah benar. Subbihi isma rabbikal a'la rakaat pertama, Al-Kafirun kedua, Qulullah yang ketiga. Kan itu diwitir itu. Baik. Sudah? Orang yang hanya mendapatkan satu rakaat sholat Jumat atau kurang dari itu. Ini tadi yang kita jelaskan ya. Tapi karena di sini baru dituliskan dalilnya oleh beliau. Ini hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, man adraka minas sholati rak'atan faqad adrakaha kullaha. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari suatu sholat, berarti ia telah mendapatkan seluruhnya. Artinya kalau dia rukuk, imamnya pas masih dari takbiratul ihram sampai ruku. Begitu dapat, sebelum bangun dari ruku, berarti dia dapat rakaat itu kan. Walaupun dia tidak baca Al-Fatihah, walaupun dia tidak baca iftitah, enggak masalah. Kita masuk masjid, imam lagi ruku. Allahu Akbar, takbir, lalu Allahu Akbar, takbir untuk ruku. Jangan takbir sekali ya. Banyak orang begitu. Imamnya lagi ruku, Allahu Akbar langsung ruku. Enggak takbiratul ihram, takbiratul itu wajib. Enggak boleh. Jadi Allahu Akbar baru Allahu Akbar ruku walaupun kita cepat gerakannya, gitu kan? Jadi ini maksudnya. Nah, inilah sebabnya tadi ulama bilang berarti di rakaat kedua kalau dia tidak mendapatkan rukuknya, berarti dia sudah kehilangan Jumat. Dia sudah kehilangan Jumat. Di sini beliau mengatakan ada sebuah judul lain, jumlah penyelenggaraan jemaah salat Jumat di suatu daerah. Jika masjid raya sudah tidak mampu menampung jemaah dan tidak dapat diperluas lagi, maka dibolehkan mendirikan Jumat di suatu masjid atau di sejumlah masjid lainnya di daerah tersebut. Artinya di sini boleh Jumat di beberapa tempat, enggak masalah. Tetapi menurut beliau lebih ditekankan kalau misal masyarakat satu kampung itu punya masjid jami' ya, masjid besar. Masjidnya itu masih menampung seluruh satu kampung itu nampung di situ, maka dianjurkan sholat di satu tempat di masjid itu saja. Jadi masjid jami' ya, di mana memang di situ kumpul semua. Tapi kalau misalnya memang tidak, kayak kondisi kita Jakarta macet, banyak masjid di sana sini dan memang rata-rata umumnya penuh, gitu kan? Maka boleh pilih masjid mana saja. Tapi kalau di satu perkampungan memang cuma satu masjid itu, maka dianjurkan masjid itu yang difokus. Ya. Itu yang difokus untuk sholat Jumatnya. Jadi kalau gitu kita tutup sampai di sini, Bapak sekalian. Insya Allah kita akan lanjut lagi nanti tata cara sholat Jumat, ya, tata cara sholatnya. Dan sekali lagi ibu-ibu yang baru datang dan bapak yang baru hadir, ini tetap melanjutkan kelas hadis kita ya. Karena kelas hadis kita kan sedang membahas masalah sholat, dan kita masih membahas dosa-dosa besar itu di bacaan tahiyat terakhir di sholat lima waktu, gitu kan? Termasuk nanti itu bacaan dibaca di sholat Jumat ya. Nah, kita sekarang dilanjutin. Jadi kelas hadisnya berjalan terus, dan kita bahas dari buku ini supaya lebih simpel, gitu kan? Nanti akan seperti tadi, kalau ada tambahan riwayat saya akan tambahkan supaya memperkuat masalah bahasan kita. Baik, kita tutup sampai di sini dulu kafaratul majlis karena sudah masuk asar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.